Shalom semua saudara-saudara kekasih di dalam Kristus, dimanapun kita berada saat ini, Gereja First Love Fellowship, ataupun kita yang sedang mendengarkannya lewat rekaman, kita memasuki bulan Februari, minggu kedua, yang bertepatan dengan Hari Raya Imlek. Ya, selamat merayakan hari Raya Imlek bagi yang merayakan, yang enggak, kalau di Indonesia liburnya panjang. Kalau di Qatar mungkin enggak dapat tambahan hari ya. Jakarta, Malaysia libur ya. Puji nama Tuhan. Ya, ini memang enggak ada yang kebetulan, semua sudah diatur. Iya, enggak tahu kenapa ini tadi Cik Lydia pengen mau makan bebek. Oh, ternyata jawabannya tahu ya. Supaya Bu Linda kangen ya. Rupanya di Malaysia kalau hari Chinese New Year, dia cerita tadi, sebelum pastor ceritain tadi makan bebek, si Linda, kalau di Imlek, di Sabah, makannya bebek. Bu Linda pulang satu minggu, setiap hari makan bebek. Kok bisa ya? Apa rohnya kuat berarti ya, sampai hari ini kita makan bebek juga. Puji nama Tuhan, Tuhan baik ya. Ini semua banyak merahnya nih ya, banyak mau ini mau minta angpau nih semua. Ya, angpau. Ya, angpaunya semua diterima saat ini ya dalam nama Yesus. Sampai amin, yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Angpau itu mengalir dari apa yang lebih tua kepada yang lebih muda, tapi kita percaya di dalam Tuhan gak ada yang tua, gak ada yang muda, semuanya muda, amin. Mengalir lewat persekutuan hati kita. Puji nama Tuhan, sepanjang tahun kita mendedikasikan tahun kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati ini sesuatu yang sangat-sangat fundamental ya. Kalau pastor ada kesempatan untuk memberi ini juga, ini bagian pertamanya. Bagaimana melatih kerendahan hati kita untuk mendapatkan kebijaksanaan. How to practice humility to gain wisdom. Ya. Ini bagian pertamanya. Kita akan kupas 5 yang kita akan ingatkan lagi. Ya, kalau kita melatih ini tiap hari, otot kerendahan hati kita itu akan terlatih. Kalau ini semua ya, termasuk pastor ya. Jadi kalau pastor kalau lagi khotbah nanti jangan tersinggung, oh ini pastor ngomongin saya nih, jangan-jangan, enggak ya, percayalah ya, ini semua pastor dapatkan dari Cik Lydia ya. Oh enggak, just kidding. Enggak, bercanda ya, relax ya saudara ya. Ya, jadi ini semua pasti ya. Ini kita kalau kalau khotbah ini selalu lewat pengalaman pribadi juga. Dia ya, enggak boleh asal ngomong. Ya, kalau pastor bilang godaannya besar, pasti godaannya besar. Tanya aja Cik Lydia kalau enggak percaya. Ya, godaan untuk rendah hati itu paling gampang digerecokin sama iblis, ya. Kalau kita sombong dikit, batal rendah hati kita, ya. Tuh, jelidian ngangguk amin amin tuh, ya kan. Kalau kita nggak sabaran sedikit tersinggung, batal rendah hati kita, mulai lagi dari nol. Nah, si iblis tuh paling suka ya, karena apa? Karena gini loh ya, ini bisa dilihat sih dia dari sejak kejadian sampai banyak sekali itu ada keinginan memiliki lebih. Ada yang ingin memiliki bahkan lebih tinggi, digoda untuk mempunyai kuasa lebih tinggi, memiliki keinginan seperti Tuhan, itu yang membawa jatuh manusia. Jadi kerendahan hati ini mungkin kelihatannya kecil ya, tapi kan pastor di dunia ini diajar untuk efisien, di dunia ini diajar untuk independen, mandiri. Ya. Salah satu bank terbesar di Indonesia namanya Bank Mandiri. Ya, nggak apa-apa, boleh kerja keras. Tapi kalau satu hal yang kita mau doakan, impartasikan kepada anak-anak kita, ya, kita belajar berhikmat ya. Pastor dan Cili dia punya 4 putra, ya, dipercayakan Tuhan 4 putra, ya. Apa selama kita memiliki anak-anak kita itu, kita sudah banyak berdoa, pengalaman, ujung-ujungnya permintaan kita yang paling penting itu Dalam Tuhan minta anak kita takut akan Tuhan. Kalau anak kita takut akan Tuhan, dia bisa merendahkan hati dengan mudah. Kalau dia takut akan Tuhan, jalan menuju hikmat itu mudah sekali. Orang yang tertatih-tatih menuju hikmat Tuhan, itu kalau orangnya gampang lupa Tuhan. Kalau yang diingat dirinya sendiri, itu gampang sekali kita jatuh. Karena firman Tuhan bilang udah jelas. Ya kan, kejatuhan itu duluan sebelum kesombongan. Kesombongan itu kayak previewnya kejatuhan. Ya kan? Tapi kalau kerendahan hati itu bikin kayak masuk tol. Ya, saudara, kalau masuk tol itu paling senang di Jakarta. Karena sebelum masuk tolnya itu macet. Kalau tinggal di Alam Sutera mau ke Jakarta, ya zaman sebelum WFH ya, sebelum COVID, masuk tolnya itu pelan. Dilatih Tuhan untuk sabar. Tapi begitu sudah lewat tol, biasanya lancar. Itu kalau udah lulus ujian kerendahan hati, gampang sekali saudara mengenali godaan-godaannya, ya kan? Apa kalau saudara nggak puas komplain waktu, ya kan? Apalagi kalau sampai komplain kepada pasangan hidup, wah itu dilarang sama sekali, nggak boleh. Ya, jadi yang suami nggak boleh itu yang namanya komplain ke istri. Ya, Cili dia kayaknya amin walaupun nggak kedengeran mute, ya, tapi amin. Kalau istri nggak boleh komplain ke suami, nggak boleh. Nah, kenapa? Mau komplain ke Tuhan pun sebenarnya komplain ke suami, tapi dia disahukan komplainnya ke Tuhan, itu juga nggak boleh. Ya, kan kadang-kadang gitu ya, pintar ya. Suami itu komplainnya sebenarnya sama istri, tapi dia komplainnya ke Tuhan atau ke keadaan sekitar. Padahal dia komplainnya ke istri, itu nggak boleh juga, ya. Itu. Karena kerendahan hati itu yang paling gampang di itu digoda sama iblis, dan kita gampang sekali jatuh karena kerendahan hati itu kayak kerikil-kerikil yang buat kita kesandung, ya. Kalau roh membunuh itu kayak batu kali ya, itu kelar. Saudara nggak mungkin tak jelas lah, ya. Saudara mau dari latar belakang apa, kayak membunuh itu kan DNA saudara merasa bersalah gitu loh ya. Ya, kecuali saudara ada kelainan jiwa, ada yang kelainan jiwa ya, yang mulai dari bunuh semut sama bunuh gajah itu nggak ada bedanya ya, mau bunuh orang satu sama bunuh orang 10 ada yang nggak merasa berbeda, itu ada jiwanya itu defect, kasihan memang ya. Nah, tapi itu dipakai Tuhan semua untuk kemuliaan Tuhan, itu ditunjukkan ya, tapi itu topik yang lain. Nah, kenapa kerendahan hati ini penting ya? Karena kerendahan hati ini membuka jalan ke highway tadi. Kalau highway tadi itu jadi lancar, saudara bisa tahu ya mana ya. Jadi saudara ikut Tuhannya lebih lancar kalau saudara rendah hati ya. Nah, ditanya, kenapa kita harus rendah hati? Jawaban paling gampang ya, karena Tuhan rendah hati. Yang paling gampang belajar pribadi Tuhan, coba kita lihat di waktu Tuhan Yesus dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Ya, Lukas pasal 2 ayat 51 sampai 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia Tuhan Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka, Yusuf dan Maria. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Di bahasa Inggrisnya itu lebih jelas lagi. Di bahasa Inggrisnya, he then live in obedience with them, dengan Yusuf dan Maria. Dia itu dikatakan situ bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tuhan Yesus pun merasakan pertambahan hikmat, pertambahan dari kuasanya, ketika dia taat. Ya. Kalau Tuhan saja yang dikatakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, mau merendahkan diri sebagai manusia. Bahkan Tuhan itu nggak pernah tersinggung. Dia menggambarkan dirinya gembala dengan sang anak domba. Anak domba itu ya siapalah ya, binatang yang lugu, ya kan? Kita juga harus bisa meneladani. Ya. Allah Bapa pun bisa merendahkan hati. Ya, ketika dia lihat manusia hampir dimusnahkan, dia berjanji sama Nuh, nggak lagi kasih. Kalau kamu ngelihat hujan, ada pelangi, itu tanda aku nggak sekali. Dia melunakkan hati. Untuk melunakkan hati perlu kerendahan hati. Orang yang sombong, yang tidak rendah hati, itu sulit sekali untuk merubah pikirannya karena ada gengsinya. Ya, karena hati yang mengeras itu pakai perlu dilunakkan. Gimana cara melunakkannya? Itu belajar mengasihi, ya. Nanti kita pelajari 5 cara praktis untuk melatih kerendahan hati kita di dalam Tuhan. Tolong dicatat, ya. 5 ini harus dilatih kayak kita melatih otot kita. Supaya makin terlatih, makin sensitif, ya. Karena kita ini kalau lulus rendah hati, itu Tuhan akan bawa kita ke greater destiny kita, ke greater level kita, di mana kita datang dan kita melihat, wow, ini tuh yang Tuhan mau bukakan di hadapanku. Ya. Karena godaannya makin besar, saudara. Ya. Makin saudara sukses, makin saudara percaya diri. Makin percaya diri, kurang percaya Tuhan. Nah, itu yang ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki pekerjaan di dunia itu harus hati-hati. Ya. Kita juga perlu merendahkan hati kadang-kala di hadapan anak-anak. Loh. Anak-anak kita bisa mengerti. Jangan sampai anak-anak kita itu dibangkitkan amarahnya atau sampai benci atau sampai enggak percaya diri lagi karena papa mamanya begitu mengagung-agungkan pengalamannya. Seakan-akan hidup itu hanya bisa terjadi sesuai dengan pengalaman yang orang tuanya lewatkan. Jangan. Ya. Kita yang belajar dari itu memang gak mudah. Ya. Apalagi kalau Tuhan kasih anak-anaknya yang talentanya besar, biasanya itu ngebukanya, membuka karakter Kristusnya itu ada waktunya. Ya. Jadi kita yang dilatih kesabarannya, ya kan? Anaknya kelihatan kayaknya sebenarnya keras kepala, enggak, sebenarnya enggak keras kepala. Anaknya butuh papa mamanya menunjukkan kesabaran. Karena ada anak yang bisa meresponi dengan kelemah lembutan. Ada anak yang enggak bisa meresponi karena dia belum mengerti. Ya kan? Kalau papanya keras, anaknya mengeras. Mungkin secara fisik dia kelihatan tunduk, tapi hatinya mengeras. Nah, itu nggak boleh. Ya, jangan sampai kita memancing anak-anak kita. Ya, kita kalau bisa belajar merendahkan hati dari sejak kecil, karena rendah hati itu akan mudah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan akan memudahkan kita kepada hikmat. Ya, kita masuk ke dalam cara yang pertama, yang praktis untuk melatih kerendahan hati di hadapan Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat itu. Yang pertama, dengan rendah hati, akuilah Tuhan dalam segala hal. Ya, pastor ulang, dengan rendah hati, akuilah Tuhan dalam segala hal. Apa yang saudara miliki bukan milik saudara lagi. Karena saudara sudah ditebus, orang tebusan itu milik yang menebus. Siapa penebus saudara? Yang menebus kita adalah Tuhan Yesus. Yang miliki siapa hidup kita? Tuhan Yesus. Kita sudah enggak lagi menjadi budak dosa, tapi kasih Kristus. Kita menyembah kepada Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 8 ayat 3-4. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Wow, ini lagu dari pemazmur yang begitu mendedikasikan alam semesta ini, dia semakin sadar kita ini gak ada apa-apanya loh. Tuhan sekali miskalkulasi sedikit, suhu di bumi ini beda sedikit, kita itu belum tentu eksis. Ya. Tuhan kita itu begitu besar. Gak ada yang bisa lolos dari pandangan Tuhan. Gak ada yang bisa lolos dari seizin Tuhan. Ya Tuhan, dia pastor, tapi begitu banyak kejadian di dunia ini yang tidak adil. Aku mengalami banyak sekali kepahitan. Aku banyak sekali mengalami. Tetap, akui Tuhan mengerti. Akui Tuhan ada kontrolnya, memegang kendali hidupmu. Akui bahwa kejadian itu diizinkan Tuhan. Supaya kita langkah berikutnya jelas. Yaitu apa? Temukan hikmatnya. Ambil hikmatnya. Orang yang ketutup jalan menuju hikmat adalah orang yang tidak mau merendahkan hati Tuhan, mengakui Tuhan itu yang pegang kendali dalam hidupnya. Dia malah menyalahkan Tuhannya. Tuhan sih gini-gini, coba saya gini-gini. Mungkin saya ini enggak gini-gini. Ya, dia terus putar di situ-situ. Akhirnya apa? Yang senang si iblis. Dia lupa bahwa hikmatnya ada di situ. Hikmatnya ini enggak diambil-ambil. Atau menjadi tertunda diambilnya. Karena pastor percaya. Ya, mungkin waktunya saja tertunda, tapi kalau sudah Tuhan panggil, Tuhan akan temukan cara supaya pada ujungnya saudara bisa, karena pintu pengampunan Tuhan itu panjang. Makanya kita selalu Tuhan bilang janganlah menghindari persekutuan orang percaya, karena Tuhan itu disanjung oleh pujian penyembahan oleh umatnya. Ya, di gereja, di perkumpulan, doa doa syafaat, dia berkenan dan dia tetap akan memberikan saudara kesempatan untuk ambil jalannya Tuhan. Sehingga waktu-waktumu bisa dibalikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, yang pertama rendahkan hati. Dengan rendah hati akuilah Tuhan dalam segala hal. Baik, buruk, enak, enggak enak, adil, tidak adil. Akui Tuhan. Tuhan engkau penuh kuasa. Tuhan engkau yang pegang kendali hidupku. Tuhan, ini enggak terjadi tanpa seizinmu. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mengaku dan bertobat dari segala bentuk kesombongan. Belajar membuat hati saudara sensitif. Ya, ini gara-gara kita ngomongin kerendahan hati saudara dari Januari. Kalau emosi sedikit langsung tek, jangan. Kamu khotbah, jangan. Ya, kamu sharing gini, ya kan? Ini Cili dia udah senyum-senyum, ya kan? Karena ini dari pengalaman pribadi, saudara. Ya, jadi suami sama istri itu nggak mudah, ya kan? Nanti ya dari senyumnya istri tersirap, nah, tuh kan? Kalau khotbah harus dikerjakan, maksudnya gitu, ya. Gak mudah, tapi belajar sensitif. Hati nuraninya dijaga. Kalau kita ngomongkan perkataan yang lebih mengandalkan diri kita daripada ngandalin Tuhannya, atau saudara ngambil konklusi berdasarkan pemikiran saudara tanpa konsultasi kepada Tuhan, minta ampun. Berhenti sejenak. Katakan, Tuhan, aku tarik perkataanku, perbuatanku, pemikiranku, bahkan perasaanku sekalipun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, aku tarik kembali di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena perkataan saudara penuh kuasanya. Ya, makanya kalau kita lagi doa, kita sering doa. Sebelum pembukaan itu doa, minta Tuhan, mau perjamuan kudus, mau syafaat, mau doa keluarga, sering-seringlah berdoa. Ya. Kayak siapa? Ayub. Jangan-jangan anakku ini sudah berbuat sesuatu di hadapan Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sudah bungkus anak-anak saudara, istri saudara, suami saudara. Tuhan, kalau ada hati kami yang sombong, kami mau patahkan, kami mau tarik kembali perkataan perbuatan kami. Karena apa yang lepas dari mulut kita ini kuasanya besar, saudara. Patahkan. Sensitif. Cepat mengakui dan bertobat dari segala bentuk kesombongan. Ya, kesombongan itu kita melihat diri kita lebih tinggi daripada orang lain, kita merasa diri kita lebih diberkati daripada orang lain, kita merasa lebih pintar daripada orang lain, atau kita merasa Tuhan cukup berkati aku dengan uangnya, aku yang atur semua hidupku. Kalau uangnya kurang, datang ke Tuhan, pencet pinnya Tuhan, Tuhan ambil uangnya. Ke Tuhan Maha ada, nggak pernah habis uangnya. Ya, nah itu nggak akan, ya, itu nggak akan melatih diri saudara untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau setiap bagian hidupmu akuilah Tuhan dalam hidupmu. Sekecil apapun tanya Tuhan. Nanti hati kita akan sensitif mudah sekali. Kalau nggak damai jangan ambil keputusan yang itu. Kalau belum damai jangan perkatakan itu. Kalau belum damai lakukan apa yang Tuhan minta. Ya kan? Roma 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Orang yang memiliki masalah dengan kerendahan hati, dia akan melakukan hal-hal di luar imannya sehingga penguasaan dirinya itu tidak lagi bisa dikendalikan. Orang yang meluap-luap secara emosi, ya, dia sampai menindas orang lain, itu udah di level di mana imannya situ sudah nggak bergema lagi, saudara. Imannya sudah nggak ada pengaruhnya lagi. Dia merasa dirinya itu adalah tuannya sendiri. Pernah nggak dengar lihat orang-orang yang kalap, yang emosi, ngomong matanya sampai gimana? Ya, jangan. Ya, itu penguasaan diri menjadi paling lemah. Di dalam pikiran dia mungkin dia merasa dia kuat dan dia berkuasa, dia bisa istilahnya bertepuk apa? Pukul-pukul dada. Tapi justru kalau lihat firman ini, justru di situ dia di poin dia penguasaan dirinya sudah tidak ada. Orang yang tahu akan penguasaan diri adalah orang yang tahu bahwa dia tidak berkuasa atas dirinya. Tangkap ya. Orang yang tahu penguasaan diri adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak memiliki kuasa selain Tuhan yang berkuasa di dalam hidupnya. Amin. Yang ketiga, ya, nah ini sering kita dengar, tapi ini benar. Untuk melatih kerendahan hati kita, puji Tuhan setiap hari. Setiap hari saudara memuji nama Tuhan, setiap hari Tuhan akan menunjukkan kesukacitaannya karena kita tahu berterima kasih kepada Dia dalam keadaan apapun. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, Tuhan Yesus nggak hanya memerintah, tapi Dia kasih jalannya. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab ini ayatnya mengucap syukurlah dalam segala hal itu ada dua kali ya saudara ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, satu ayat ada isinya dua kali tuh, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah bagimu di dalam Kristus. Ya. Begitu saudara mengucap syukur, saudara akan mulai bisa melemahkan daging saudara. Kerinduan, kehausan daging saudara untuk mencari rencana hidup saudara sendiri melebihi Tuhannya itu akan melemah. Ya. Kalau kita mengucap syukur berarti kita mengenali berkat Tuhan, toh? Kalau kita mengenali berkat Tuhan, kita tahu berkatnya datang dari Tuhan. Amin. Yang keempat, ya, yang keempat, ya, singkat saja cara melatih otot kerendahan hati kita untuk mendapatkan hikmat di hadapan Tuhan adalah dengan berhenti menggerutu, berhenti komplain, berhenti apa ya istilahnya ya, protes, berhenti apa ya, ada kata yang menggerutu, komplain dalam segala hal, bersungut-sungut, berbantah-bantahan, jangan. Kalau anak kita sudah mulai suka membantah-bantah, suami, istri, papa, mama, belajar ajarin anaknya. Ya, kita tegas sama Nicholas, karena Nicholas itu lahir di negara yang anak-anak itu benar-benar dilindungi. Ya, dia tuh tahu papa mamanya nggak boleh pukul dia, nggak boleh. Ya kan? Tapi di dalam Tuhan, kalau kita kasih, kita akan pukul dia kalau kita mengasihi dia. Ya, ini maaf, kalau mukul anak harus dipantat saja. Ya, jangan pukul kepalanya, ditempel nggak boleh. Ya, nah tapi diajarin juga kenapa kita nggak boleh bantah-bantahan. Ya, karena papa mama banyak tahu lebih banyak, ya kan? Karena dia itu pede sama papa mamanya, dekat, ya kan? Kalau ketemu ya saking dekatnya saudara ya, dia sering nonton itu, dia panggil kita aja, "Hey guys, how you doing guys?" Udah kayak sahabat. Ah, dia suka kelepasan. Kalau dikasih tahu menurut dia dia nggak cocok, dia bantah lagi. Nah, bilangin, kita ajarin. Kalau papa mama aja yang manusia biasa nggak seneng, kamu ngebantah terus, apalagi Tuhan. Ya kan? Kita nggak mau, ya kan, memiliki dan dibantah, apalagi Tuhan. Bayangin, Tuhan itu betapa panjang sabarnya. Kalau saudara belajar perjalanan di gurun, orang-orang Israel, waduh, saudara kayaknya nggak perlu hikmat-hikmat banget ya. Saudara baca itu, saudara tahu Tuhan itu panjang sabarnya. Itu orang Israel yang namanya menggondokin itu, waduh, benar-benar. Bentar-bentar ribut berontak, bentar-bentar cari Tuhan lain, bentar-bentar minta Tuhan nilai aku. Udah dikasih-kasih karunia lo awalnya. Sebelum hukum Taurat tuh hukum karunia juga. Mereka itu menggerutu, Tuhan kasih tetap hidup loh. Sebelum hukum Taurat ya. Sebelum mereka meminta dihakimi berdasarkan apa yang mereka perbuat, bukan apa yang Tuhan korbankan di kayu salib. Mereka menggerutu, mereka tetap hidup. Tuhan tetap kasih makan, Tuhan tetap bikin air pahit jadi manis. Tapi begitu Tuhan sudah kasih hukum Taurat, Tuhan gak main-main. Saudara menggerutu itu namanya mengancam atau memberikan kataan bahwa Tuhan, aku lebih besar daripada engkau. Hukumnya mati loh saudara. Setelah hukum Taurat, setiap bangsa Israel menggerutu, ular berbisa makanin mereka, meracuni mereka. Mereka berbuat dosa, mati. Menggerutu, mati. Ya. Nah, kita juga nggak boleh untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, bersensitiflah, sangat-sangat sensitif kalau kita mulai menggerutu. Segala bentuk gerutu, merengek, memprotes, itu akar-akarnya merasa kita ini benar dan lebih tahu daripada Tuhan. Kalau saudara protesnya ke istri, saudara bilang ke istri bahwa saudara lebih baik daripada istri saudara. Kalau saudara protes ke suami, berarti saudara percaya suami saudara lebih rendah daripada saudara. Oh enggak, Pastor. Saya cuma mau koreksi, karena yang benar harus dikatakan benar. Siapa bilang? Di mana tunjukkan di Alkitab Tuhan ajarin yang benar harus ditegakkan? Ya, benar, benar, benar. Bukan maksud Pastor benar itu dibekok-bekokkan, enggak. Ya, ada hal yang benar, tapi ada orang yang berhikmat, walaupun dia benar, dia diam. Ada orang yang berhikmat untuk dia tidak memulai pertengkaran. Ya, ada firman Tuhan bilang kalau orang marah jangan ditaruh bara. Ya, jangan dibikin marah lagi, lebih baik diam. Misalnya contohnya itu. Ini contoh, ya kan? Saat kita merendahkan hati dan tunduk kepada Tuhan, kita menjadi sinar positif di dalam dunia ini. Di dunia ini diajarkan lomba-lomba cari hak. Ya, dulu apalagi kalau kita yang namanya konsumen waktu tinggal di Inggris, kita tuh yang namanya konsumen itu selalu kayak raja, ya kan? Kalau mereka pelaku tidak adil, kita berhak protes, ya kan? Bahkan kamu tuh selalu boleh balikin barang yang kamu beli kalau itu nggak benar. Itu namanya statutory rights, ya kan? Tapi di hadapan Tuhan kita belajar merendah hati, kita tahu hak kita, kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kejarlah kewajiban kita. Gak perlu menuntut hak kita. Coba saudara berhikmat, ya, saudara pikirkan dalam-dalam. Kalau saudara memiliki hak, hak itu diambil orang lain. Kalau saudara hidupnya milik orang, milik Tuhan, yang dilukai itu siapa sebenarnya? Tuhan. Kalau saudara percaya Tuhan gak bisa dihutangi, masakah Tuhan tidak akan beribah mengembalikan hakmu yang diambil orang lain? Amin. Pastor dulu nggak mengerti ini. Tapi sepanjang jalan kita mengerti. Kalau saudara, contohnya deh yang paling ekstrim. Ya. Kalau saudara kecopetan, itu paling gak enak. Tahu-tahu uangnya hilang, diambil orang, itu gak enak. Tapi bisa nggak saudara, nggak marah-marah, nggak saling menyalahkan, tapi bersyukur kepada Tuhan. Bilang, ya uang itu mungkin pencopetnya butuh memang. Dia nggak ketangkap, nggak ketahuan. Bayangin loh, kalau sampai di Indonesia ketahuan, nyopet tuh seremnya tuh nggak sebanding dengan uang yang diambil deh. Ya bisa dikebukin, gitu ya, sampai gimana. Ya amit-amit saudara. Ya. Tapi lebih dari itu, kita pikir lebih dalam lagi. Ya kan? Uang itu milik siapa? Kalau itu saudara pikir saudara miliknya saudara, sakit hatinya lebih nempel di saudara. Tapi kalau saudara percaya uang itu dicopet pun itu miliknya Tuhan. Tuhan, kau izinkan ini terjadi supaya aku belajar untuk lebih berhikmat menjaga menjadi orang kepercayaanmu. Dan aku percaya Tuhan akan mengembalikan apa yang dilepaskan kembali berkali-kali lipat. Ya. Kalau kita nggak menuntut hak kita, Tuhan perhatikan hak kita. Tuhan nggak bisa melupakan. Tuhan tuh maha sempurna. Tuhan itu kalau hitung-hitungan selalu benaran Tuhan, percayalah. Ya. Karena Tuhan tuh kalau Tuhan saudara ngasih Tuhan itu, kalau saudara ngasih Tuhan ukuran dunia ya, saudara. Kalau saudara diukur di dunia itu, kalau saudara mungkin tabur 1 juta rupiah, mungkin ada yang bilang, oh kalau saya dapat 2 juta itu untung, cuan 100%. Itu untung-untungan dunia, saudara. Sama Tuhan. Ya. Apa yang kamu tabur di rumah Tuhan, kembalinya itu bisa-bisa nggak bisa diukur sama uang, saudara. Atau jumlahnya kecil, tapi saudara nggak bisa kasih. Maksudnya apa? Tuhan itu nggak bisa dibatasi. Ya, Tuhan itu nggak bisa saudara kondisikan. Jadi, berhenti menggerutu. Ya. Filipi 2 ayat 14 ayat 15. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ini perintah Tuhan yang enggak perlu belajar sekolah Alkitab. Ini enggak perlu hikmatnya yang tinggi-tinggi banget. Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu apa aja? Nggak ada tulisan apa aja, saudara. Segala sesuatu, berarti semuanya itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang berbengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow. Tuhan mau engkau bersinar di tempat kerja. Belajarlah mempercayai ya, Pastor tadi cerita di English Service, Pastor ini orang yang sangat-sangat bisa produktif, kerjanya baik kalau dipercaya sama atasan. Jadi sangat-sangat sensitif. Tapi belajar melepaskan itu. Dalam arti gini, belajar untuk kalau dapat atasan yang tidak mempercayai saudara sekalipun, saudara harus tetap bisa produktif, tetap bisa memberikan yang excellent, walaupun dia yang ambil puji-pujiannya dari bos atasnya lagi misalnya, tapi dia nggak pernah memuji saudara misalnya, atau selalu mengucilkan saudara, tetap bisa mendoakan dia dan engkau bekerja dengan baik. Nah, itu adalah hikmat yang lebih lagi dalam. Nah, itu hanya bisa kalau kita rendah hati. Gak apa-apa. Aku ini orangnya mudah sekali termotivasi kalau aku dipercaya. Tapi bisa gak kita tetap termotivasi walaupun misalnya ada seseorang yang gak gitu percayaan sama saudara. Tapi tetap saudara melakukan yang terbaik. Nah, di situ hikmat mulai masuk. Ya. Yang terakhir, yang kelima, berhenti memberikan penghakiman kepada orang lain. Belajar tidak menghakimi atau menilai sesama kita. Karena begitu kita menghakimi orang lain, kita merasa lebih tinggi dan percaya kita lebih tinggi. Nah, kesombongan masuk dengan mudah di situ. Rendah hati saudara keluar lewat pintu, lewat jendela yang terbuka lebar. Ketika saudara mulai menghakimi orang lain, ya. Kadangkala kita itu mudah menyimpulkan. Kalau depan mata udah kelihatan orang itu bersalah, tapi kalau saudara menghakimi dia, berarti saudara bilang, oh Tuhan gak mampu melakukan mukjizatnya lewat orang itu, sehingga orang itu berubah dan dipakai menjadi sesuatu yang besar. Kalau saudara menilai orang seperti itu, berarti saudara menilai Tuhan telah putus harapannya kepada orang itu. Siapa kita yang berakting seakan-akan kita ini Tuhan? Ya. Mari lepaskan. Setiap kali kita ambil perjamuan kudus, segala ikatan. Gak ada yang bisa bilang, oh dulu pastor, saya ini udah kebiasaan. Adat saya seperti ini. Orang yang datang dari suku saya seperti ini pastor. Ceplos-ceplos ngomongnya. Langsung. Kan lebih baik dikeluarin daripada dipendam. Ya. Tiap kali kita ambil perjamuan kudus, roh kudus, roti itu melambangkan biru-biru Tuhan Yesus. Biru-biru Tuhan Yesus gak hanya menyembuhkan. Dia membebaskan kita dari kutuk. Berarti saudara gak bisa bilang ini kutuk. Karena saudara gak bisa dikutuk, hanya bisa diberkati. Oh iya, tapi ini ada yang udah kebiasaan kita, adat kita di keluarga kita selalu gini. Gak ada ikatan segala kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara itu. Gak bisa lagi ketika saudara ambil bagian dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang luka-luka itu membayar semua penebusan saudara. Saudara gak bisa dikutuk, saudara segala sakit penyakit disembuhkan di dalam Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang, semua dari kita, either sudah meninggal atau belum meninggal, kita akan pakai baju yang sempurna. Tubuh yang sempurna. Kita bebas dari segala ikatan. Kuasa kegelapan. Ya. Ayat terakhir hari ini, Matius 7 ayat 1-2. Sering kali kita dengar, tapi kita dengar lagi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Begitu saudara melemparkan panah, saudara menjadi target panah itu sendiri lebih besar. Begitu banyak panah yang saudara lemparkan kepada sesama saudara, semakin besar target imun saudara. Saudara akan menjadi target tuduhan si iblis. Karena dengan hakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berlomba-lombalah. Orang yang rendah hati tahu perlombaan yang baik bagi dia apa? Yaitu berlomba melemparkan tanda kasih Kristus. Berlombalah melepaskan perkataan kasih. Perhatian lebih. Kesabaran lebih. cepat-cepatlah menutup mulut kita untuk menghindari pertengkaran, untuk menghindari adu mulut. Ya, bersensitiflah untuk tidak melepaskan perasaan ini. Begitu. Di nama Tuhan. Itu ada feedback tuh. Haleluya. Ya, kita rangkumkan sekali lagi sebelum kita masuk dalam doa, ada 5 cara praktis melatih otot kerendahan hati kita. Yang pertama adalah dengan rendah hati mengakui Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Dalam segala hal katakan Tuhan yang pegang kendali, bukan emosiku. Mengaku dan bertobat dari segala bentuk kesombongan. Jadi sensitiflah ketika saudara merasa lebih tinggi atau lebih pintar, lebih percaya daripada Tuhan. Kita nggak sempat ngecek sama Tuhan. Berdoalah, bertobatlah. Yang ketiga, puji nama Tuhan setiap hari. Bersyukurlah. Ya, puji nama Tuhan itu bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan setiap hari. Yang keempat, berhenti komplain, menggerutu, komplain atau apa, bersungut-sungut dan berbantah-bantahan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Yang kelima, berhenti memberikan penilaian kepada orang lain, berhenti saling menghakimi. Ya, nanti 5 ya lagi kita akan pelajari dalam pertemuan kita yang berikutnya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berbakti Tuhan. Kami boleh menarik nafas kami dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami boleh saling bersekutu Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Ajar kami untuk bisa merendahkan hati itu, melatih otot kerendahan hati kita, kami di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh hikmat itu, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk selalu mengakui Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk mengakui dan bertobat dari segala bentuk kesombongan dengan segera, Tuhan. Ajar kami untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan dalam setiap kesempatan yang kami miliki dalam hidup kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan untuk bisa berhenti menggerutu, berhenti bersungut-sungut, berhenti berbantah-bantahan. Ajar kami Tuhan untuk tidak memberikan penghakiman atau penilaian bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami dengar hari ini ketika kami mengakar di dalam Kristus, hidup bersama Roh Kudus, kami akan berbuah berkali-kali lipat. Dan sinar kemuliaan Allah Bapa di surga selalu melingkupi kami, sehingga hidup kami menjadi pengorbanan yang hidup, menjadi berkat bagi banyak orang. Semua jemaat Tuhan yang percaya dan mampu maju menjalani hidup yang penuh dengan kerendahan hati. Katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya.